Suka keras ya Bu ya. Aduh gaul ibunya ini. Oke nanti ada Mbak Ratna Antika. Kali ini teman ketiga spesial buat Bendar semuanya. Spesial buat warga Bendar semuanya. Thank you. 1, 2, 3 tembang lagu sudah berlalu. Spesial buat warga Bendar semuanya di sini.